بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi syarahi kitab Tauhid. Masih dalam bab ma jaa anna ba'du hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Terakhir kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladheena utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. ما يستفاد من الآية فإذا بسجين لأمد الآيات يبتما أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما هذا سا لليهود والنصارى sesungguhnya akan ada pada umat ini orang yang beribadah kepada berhala-berhala sebagaimana terjadi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Disebutkan dalam ayat tadi bahwasannya tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Alkitab. Mereka beriman kepada Al-Jibt wa Tawud. Ya. Beriman kepada berhala, dukun, tukang sihir, dan juga beriman kepada tagut. Nah, kepada syaitan. Yeah. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwasannya umat ini pun akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan juga Nasrani. Sehingga sebagaimana di antara Yahudi dan Nasrani ada yang beribadah kepada berhala-berhala, maka pada umat ini pun akan ada yang terjatuh kepada peribadahan kepada berhala-berhala. Nah, yang kedua, anal imana bil jibti wal tagut bi hadzal mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Sesungguhnya beriman kepada jibet, berhala, dukun, tukang sihir dan yang semisalnya, dan juga beriman kepada tagut, syaitan dan yang semisalnya, fi hadzal mawdi', dalam tempat ini, maknanya mencocoki para pelakunya, walaupun dia membencinya dan mengetahui kebatilannya. Sebagaimana kita jelaskan tentang sebab turunnya ayat itu tersebut. Nah, ahlu kitab, ya, mereka mengetahui tentang tidak bolehnya beribadah kepada berhala-berhala, beriman kepada syaitan, tukang sihir, dan yang semisalnya. Nah, akan tapi mereka mencocoki orang-orang musyrik, yeah, ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada syaitan, tagut, dan yang semisalnya. Bahkan mengatakan, ha'ulai ahla minalladina amanu sabila. Mereka lebih lurus jalannya dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Nah, sehingga tatkala mencocoki sesuai dengan para pelakunya, para pelaku yang beriman kepada Jibti dan Tawud, walaupun dia membenci dan mengetahui kebatilan Al-Jibt dan Tawud tersebut, tapi tatkala mencocoki orang-orang yang melakukannya, maka ini pun masuk ke dalam iman bil Jibti wa Tawud. Nah, sehingga berbahaya. Seorang misalkan, dia membenci sihir, mengetahui ya batilnya sihir, tapi dia mencocoki dengan para tukang sihir, ya, atau menyatakan tukang sihir ini lebih afdol, lebih utama daripada orang-orang yang beriman, maka secara tidak langsung dia telah beriman kepada persihiran tersebut. Nah, yang ketiga, anal kufra bil jibti wa tawud wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Sesungguhnya, mengkufuri jibt dan tawud ini wajib pada semua kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Nah, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan ya, kepada para Rasul. Nah, menyebutkan tentang kewajiban mengkufuri al-jibti wa tawud. Nah, yang keempat, wujubul amali bil ilmi. Wajibnya mengamalkan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi 'ilmihi fa fihi shibhun min al-yahudi wan nasara. Maka barang siapa yang beramal atau tidak beramal dengan ilmunya, maka menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Sehingga wajib beramal dengan ilmu. Nah, dan wajib pula ya setelah berilmu beramal. Nah, orang yang tidak beramal dengan ilmunya menyerupai Yahudi dan Nasrani. Begitu juga hendaknya berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Ya. Beramal tanpa dengan ilmu terjatuh kepada kesesatan. Berilmu tapi tidak beramal terjatuh kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat Yahudi, mereka berilmu tapi tidak beramal. Sifat Nasrani, mereka beramal tapi tidak berilmu. Yang pertama masuk ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua masuk kepada kesesatan. Jadi antara doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang Yahudi. Dikarenakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Para ulama menafsirkannya di masjid adalah Nasrani. Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga jalan keselamatan tiada lain berilmu dan juga beramal. Ini jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga para salihin. Baik. Masuk ayat yang ke-60 surah Al-Maidah. Wa qalu ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang balasan yang lebih jelek dari itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man la'anahullah, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkainya dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Wa abada taghut, dan beribadah kepada taghut-taghut. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, qul al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita bacakan tadi, qul hal unabbiukum, qul di sini khitab, ya, pembicaraannya diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal unabbiukum ukhbirukum, qul, katakan wahai Muhammad, hal unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian? Bisharim min dhalika alladhi dakartum fi haqqina min adh-dhammi zuran wa buhtanan min qawlikum fi haqqina ma ra'ayna sharran minkum. Nah, makna bisharim min dhalika, yaitu yang kami sebutkan tentang hak kami. Minazami zuro, ya, berupa kelancangan, celaan, wabuhtanan min kolikum, dan tuduhan, kedustaan dari ucapan kalian terhadap hak kami. Maro'ayna sarwa minkum. Nah, kami dan melihat ada yang lebih jelek di antara kalian. Masubatan indallah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna masubah, ay jazaan 'indahu yawm al-qiyamah. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Nusiba 'ala tamyiz, masubatan dinasabkan sebagai tamyiz, ya, ini dalam ilmu nahwunya. Wa hadha yasduqu 'alaykum antum ayyuhal muttasifuna bi hadhihi sifat la nahnu. Dan ini cocok untuk kalian, ya, wahai yang tersifati dengan sifat-sifat ini, bukan untuk kami. Ya, cocok untuk kalian, dikatakan kalian itu dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kalian ada yang jadikan kera-kera dan babi-babi. Nah, dan sifat-sifat ini bukanlah kepada kami kaum mukminin. Akan tetapi sifat-sifat ini sifat yang cocok untuk kalian. Ya. Wahai orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la'anahu Allah taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiba 'alaihi ghadaban la yarda ba'dah. Ya. Allah murka kepadanya kemurkaan yang tidak ada keriduan setelahnya. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghadab, Allah murka, Allah marah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, Allah meridhai orang-orang yang beriman. Nah, wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah jadikan di antara mereka al-qiradah, ya, kera-kera. Wahum ashabus sabti minal yahudi, yaitu orang-orang yang merusak kehormatan hari Sabtu dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, telah kita jelaskan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang Yahudi yang berada di tepi pantai untuk menangkap ikan di hari Sabtu. ya, dikarenakan ketika itu dihormati hari Sabtu. Ya. Akan tetapi mereka membuat hilah, membuat tipuan, tipu daya dengan memasang jaring di hari Jumat. Ya, ketika hari Sabtu ikan berdatangan masuk kepada jaring tersebut dan mereka ambil di hari Ahad. Ya, hari Minggunya mereka ambil. Nah, ini selain tipuan, tipu daya yang mereka lakukan. Ya. Dan masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah rubah mereka menjadi apa? Kirodah. Menjadi kerak-kerak. Wal khanazir, dan babi-babi. Wahum kuffaru ma'idati Isa minan Nasara. Sebagian mengatakan khanazir, babi-babi di sini yaitu mereka adalah orang-orang kafir, ya, yang mengkufuri ma'idah, hidangan, ya, dari langit kepada Nabi Isa alaihissalam dari kalangan orang-orang Nasrani. Nah, wakila kilal maskhaini fi ashabis sabti minal Yahudi. Dan sebagian lagi mengatakan kilal maskhaini, ya, dua kutukan tersebut, kutukan menjadi kera dan menjadi babi, kedua-duanya kepada orang-orang Yahudi yang mereka merusak kehormatan hari Sabtu. Pasyababu musikhu kirodatan. Wasyuyukhu musikhu khanazir. Ya. Orang-orang mudanya dikutuk menjadi kera. Dan orang-orang tuanya dikutuk menjadi babi-babi. Nah, barakallahu fikum. Muncul pertanyaan, apakah kera yang ada sekarang ataukah babi-babi itu merupakan hewan kutukan ataukah bukan? Nah, dalam masalah ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kirodah wal khanajil. Ahiya mimma masakha Allah ta'ala. Apakah kerak-kerak dan babi tersebut merupakan kutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Tuh. Nabi SAW mengatakan, lam yamsakh qawman fayaja'ala lahum nasalan wa'ukwala uqbah. وَإِنَّ الْكِرَدَةَ وَالْخَنَاجِرْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْلِكْ قَوْمًا. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan suatu kaum, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutuk suatu kaum, kemudian menjadikan anak keturunan bagi mereka. Akan tetapi, ya, kerak-kerak dan babi-babi itu sebelumnya sudah ada. Sebelum mereka dikutuk pun sudah ada kera dan babi. Adapun mereka yang dikutuk menjadi kera dan babi tidak memiliki keturunan. Ya, riwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga hadis yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradah wal khanazir. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang qiradah, tentang kerak-kerak dan babi-babi. Ahya min nasil Yahud, apakah itu anak keturunan orang-orang Yahudi? Nah, kutukan, misalkan kerak yang ada sekarang, babi yang ada sekarang, apakah itu kutukan dari anak keturunan orang Yahudi? Wa qala la, kan Nabi mengatakan bukan. Inna Allah lam yal'an qauman fayamsakhuhum fa kana lahum nasalun. Nabi mengatakan, tidak, bukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melaknat suatu kaum, kemudian mengutuk mereka. Ya. Mengutuk mereka menjadi babi atau menjadi kera, kemudian mereka memiliki anak keturunan. Tidak. Ya. Nah, walakin hada khalqun kana. Akan tetapi, ini merupakan ya, penciptaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ada babi, ada kera. Falamma ghadiba Allah 'ala al-yahud famasakhahum ja'alahum mislahum. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang Yahudi, Allah mengutuk mereka. Dan Allah jadikan mereka seperti kera-kera dan babi-babi. Nah, demikian ya, bahwasanya mereka yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kera dan babi, tidak memiliki anak keturunan. Adapun kera-kera dan babi-babi yang ada kita lihat sekarang ini, mereka ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ada sebelumnya. Ya. Sebelum mereka dikutuk pun sudah ada kera-kera dan babi-babi. Nah, dalam artian, kalau ada yang menyebutkan atau melihat kerawa ini, anak keturunan Yahudi ini, misalkan, ya, Nasrani, nah, bukan, beda lagi, dikatakan mereka tidak berketurunan, ya, yang telah dilaknat atau dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kera dan babi, ketika itu mereka tidak berketurunan, ya, mereka binasa. Nah, barakallahu fikum. Begitupun riwayat tentang ular, ya. Sebagian mengatakan bahwasanya ular itu, ya, hewan kutukan jin. Nah, sebagaimana kera dan juga babi ini hewan kutukan. Nah, ada hadis yang mengatakan al-hayatu mashujin kama musihat al-kiradah wal-khanazir. Ular-ular itu merupakan, ya, jin yang dikutuk. Nah, dan sebagaimana kera dan babi merupakan hewan yang dikutuk. Hadis ini hadis yang gharibun jiddan, ya, hadis yang sangat dhaif. Nah, ketika mengatakan bahwasanya ular-ular yang ada sekarang ini, nah, jin yang dikutuk, ya, sebagaimana kera dan babi itu kutukan, hewan kutukan, ya, ini hadis yang gharib, dhaif. Akan tapi, ya, kadang-kadang, ya, jin menjelma menjadi apa? Ular. Tapi bukan berarti semua ular yang ada ini adalah hewan kutukan atau jin yang dikutuk. Bukan. Dalam satu riwayat, kadang-kadang jin menjelma dalam bentuk ular. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Sehingga sangat batil suatu kaidah yang menyatakan bahwasanya manusia asal keturunan jadi kera. Ya, dari mana ayat atau hadis yang menunjukkan hal itu? Adapun orang-orang Yahudi atau Nasrani yang dirubah menjadi kera, ya, orang Yahudi, mereka tidak beranak keturunan. Mereka binasa. Nah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Wa abada tagut ay wa ja'ala minhum man abada syaitan. Mana abadat tawud? Allah jadikan di antara mereka ada orang yang beribadah kepada syaitan. Ayat-ta'ahu fima sawwala lahu. Ya. Mentaati syaitan terhadap apa yang diperintahkan oleh syaitan. Nah. Al-ma'na al-ijmalil ayah. Makna global ayat ini. Yaqulu ta'ala li nabiyihi. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, Qul li ha'ula'i alladhina takhadu dinakum hujwa wa la'iba min ahli kitab. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang menjadikan agama mereka, ya, sebagai candaan, gurauan, nah, hinaan dari kalangan ahli kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jazaa' yaumal qiyamah indallah? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang akan mendapatkan balasan yang paling jelek di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahu man ittasafa bi hadhihi sifat allati hiya ibad an rahmatillah. Sesungguhnya barang siapa yang tersifati dengan sifat-sifat ini, yaitu yang pertama ibad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilaknat Allah. Wa naili ghadabihi ad-daim. Yang kedua, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila qirdin aw hinzir. Yang ketiga, orang yang dikutuk bentuk tubuhnya secara zahir ya dirubah menjadi kera dan babi. Nah, wa batinan bi ta'ati syaitan ya, dan dikutuk batinnya, nah, dengan mentaati syaitan. Wa iradihi an wahyi rahman, berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi sifat, sifat-sifat ini innama tantabiqu alaikum ya, sifat-sifat disebutkan ini, nah, cocoknya untuk kalian ya, adanya pada kalian ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Wa man tashabbaha bikum la alaina, dan bagi orang-orang yang menyerupai kalian bukan kepada kami kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal tersebut. Ya. Bahwasanya ahlul kitab di antara mereka diancam dengan laknat, diancam dengan murka Allah, ada juga yang dikutuk menjadi kera dan juga babi-babi. Kemudian juga ya, di antara mereka batinnya beribadah kepada tagut. Nah, munasabatul ayat lil bab, korelasi ayat dengan bab. Annahu idza kana fi ahli kitab man 'abada at-taghut, sesungguhnya apabila pada ahli kitab ada orang yang beribadah kepada taghut, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, fakadzalika yakunu fi hadhihi al-ummah man yaf'alu dzalika, maka pada umat ini pun ya, akan ada orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ahli kitab. Dikatakan Nabi menjelaskan bahwasanya, nah, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, nah, zira'an bi zira'in, ba'an bi ba'in ya, sejengkal demi sejengkal, nah, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sampai walaupun mereka masuk ke lubang bab, kalian pun akan mengikutinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara umat ini, di antara umat Nabi Muhammad SAW, akan ada orang-orang yang dia mengikuti kebiasaan ahlu kitab. Dan di antara kebiasaan ahlu kitab, ada yang beribadah kepada tagut. Dan akan ada di antara umat ini pun yang beribadah kepada tagut. Dan telah terbukti. Ya. Banyak orang yang menyatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai kaum muslimin, akan tapi melakukan peribadahan-peribadahan kepada tagut. Nah, baik zahir, secara zahir, atau secara batin. Nah, kan di sini setelahnya ya, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Ma istafadu min al-ayah, faedah apa saja yang diambil dari ayat ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, faham saya makna dari ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Maidah ayat 60. Ada pertanyaan, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.